Pada suatu kali datanglah Petrus dan bertanya kepada Yesus, "Berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Pertanyaan Petrus sebetulnya bukan soal ia mau memaafkan saudaranya itu. Tetapi pertanyaan Petrus adalah berapa banyak mengampuni, sampai seberapa batas kesabaran seseorang untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain terhadap diri kita. Pengampunan berbicara soal anugerah, kemurahan hati Tuhan di dalam mengampuni, yaitu menghapuskan segala hutang dosa kita. Pengampunan itu bukan berarti kita membenarkan perbuatan orang itu terhadap kita, tetapi pengampunan adalah menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita pun adalah orang yang pernah berbuat salah, dan Tuhan dalam panjang sabarnya, dalam murah hatinya memberikan pengampunan terhadap hidup kita, termasuk kesempatan-kesempatan yang baru. Hari ini, saudara-saudaraku, adalah suatu kesempatan yang sangat baik. Bila kita belum bisa mengampuni seseorang, ampunilah hari ini. Karena Tuhan sudah mengampuni banyak kesalahan-kesalahan kita. Dan pengampunan selalu membawa kesejahteraan dan damai sejahtera di dalam hidup setiap kita. Tuhan memberkati saudara. Tiada apa-apa.